10 km kuat. Naik sepeda 50 km kuat. Lari 10K 10 km kuat. Kenapa ke masjid yang hanya 20 meter tidak kuat?